Wadati ta'ifatu lam yusallu, lalu datanglah kelompok yang lain yang belum salat. Falyusallu ma'aka wa liyakhudhu hidrahum wa aslihatahum, lalu mereka salat bersamamu dan mendiri dan hendaklah mereka waspada dan mengambil senjata mereka. Itu adalah dalil disyariatkannya salat khauf. Tsaniyan sifatuha fis safar. Yang kedua, sifatnya atau tata caranya jika salat khauf itu berada di dalam perjalanan. Maksudnya adalah peperangannya itu bukan di tempatnya sendiri, seperti sedang menyerang musuh atau sedang berada di perbatasan. Jadi bukan di kotanya sendiri. Waradat fi salatil khaufi kaifiyatun mukhtalifatun. Banyak riwayat yang berbeda tentang tata cara salat khauf. Maradduha ila halatil khaufi quwwatan wa dha'fan. Yang dikembalikan kepada kondisi ketakutannya tersebut. Apakah ketakutannya itu sangat kuat atau ketakutannya itu lemah? Wa ashharu kayfiyatuha, wa ashharu kayfiyatiha idza kana al-qitalu fis safar. Dan tata cara yang paling terkenal dalam masalah salat khauf ini adalah kalau salatnya berada di perjalanan. Ayuqasama al-mu'askaru ila ta'ifatain. Jadi pasukan dibagi menjadi dua kelompok. Ta'ifatun taqifu tijahal adu. Satu kelompok berdiri menghadap ke musuh. Wa ta'ifatun tasuffu wara'al imam. Sedangkan kelompok yang lain itu membuat saf di belakang imam. Fa yusalli biha raka'atan, maka imam lalu salat bersama kelompok yang satu lagi itu satu rakaat. Wa yathbutu qa'iman. Jadi setelah selesai sujud yang kedua, imam berdiri, tetap berdiri, tidak membaca apa-apa. Wa taqumu hiya fatusalli raka'atan ukhra wa tusallim. Adapun kelompok yang di belakang imam tersebut itu berdiri salat, melaksanakan satu rakaat yang lain, sedangkan imam tetap berdiri. Ya, lalu kelompok tersebut salam. Nanti kita praktekkan. Watadhabu fataqifu mauqifa at-ta'ifah al-ukhra. Lalu setelah salam, maka kelompok yang di belakang imam itu mundur. Dan kelompok yang tadi menghadap musuh itu maju membuat saf di belakang imam. Wa ta'til ukhra wa yusalli biha al-imamu rak'atan. Lalu salat bersama imam. Wa yathbutu jalisan, lalu imam itu duduk dulu, sedangkan yang baru masuk itu setelah imam duduk dia berdiri lagi melaksanakan satu rakaat lagi. Ya, fatakum hiya wa ta'ti bi raka'atin ukhra. Ya. Jadi laksanakan satu rakaat lagi. Setelah itu apa? Tsumma yusallimu bihim, lalu setelah duduk bertahiyat, maka imam salam bareng-bareng dengan kelompok tadi. Wa syahidu hadhil kaifiyah. Adapun bukti dari tata cara ini adalah hadis dari Sahal Ibnu Khathamah yang disebutkan di dalamnya, inna ta'ifatan suffat ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya satu kelompok itu bersaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'ifatan wajahal adu. Adapun satu kelompok lagi menghadap ke musuh. Fa shalla billati ma'ahu rak'atan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama yang kelompok berada di belakangnya satu rakaat. Tsumma tsabata qa'iman, lalu Nabi diam berdiri. Fatimmu li anfusihim, lalu kelompok yang tadi di belakang Nabi itu menyempurnakan sama-sama mereka. Tsumma sarafu, lalu mereka berbalik menghadap wajahal adu, menghadap musuh. Wajat taibatu ukhra, lalu kelompok yang lain datang yang tadi menghadap musuh. Fasalla bihim raka'ah, lalu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat. Allati baqiyat min salatihi, ya satu rakaat yang tinggal bersama imam, karena kan salatnya salat qasar. Jadi tinggal dua rakaat. Jadi satu rakaat itu bersama kelompok yang belum salat. Summa sabata jalisan, lalu imam yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk, sedangkan kelompok yang tadi baru satu rakaat berdiri lagi melaksanakan satu rakaat lagi dan imam menunggu. Ya, imamnya menunggu. Fatimu li anfusihim, lalu menyelesaikan untuk diri mereka sendiri. Summa sallama bihim, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salam bersama mereka. Terbayang tidak? Kalau tidak terbayang, berdirilah semua. Berdiri. Kita lihat. Ini ya yang pakai peci pasti jadi imam. Ada berapa orang di belakang? Enggak, semuanya. Berapa? 9. Baik. Berdiri, semuanya berdiri lah. Nah. 9 semua ya. Masa 9, 3, 11. Berarti yang 6 depan, 5 belakang. 5 belakang. Ya, rapatkan softnya. Jadi tata caranya begini. Nah, anggap ini kan ada dua cara sebenarnya ya. Ini pertama ada cara ketika di perjalanan, contohnya di perbatasan, ya. Musuh berada di belakang kiblat. Jadi musuh di sebelah sana, maka sof yang belakang menghadapnya ke sana sambil tetap memegang senjata, belum sholat menghadap ke sana, yang sof sana. Nah, adapun yang ini takbir bersama imam, takbir. Ya, sholat, kemudian ruku, kemudian diri lagi, sujud seperti biasa, ya, dua kali, terus, ya, ruku lagi, sujud lagi. Nah, berdiri. Nah, ketika berdiri imam jangan baca apa-apa. Adapun yang kalian yang belakang imam itu baca Fatihah saja cukup. Ya, baca Fatihah kemudian setelah itu ruku sujud masing-masing. Ada salah satu yang kemudian mengomando. Ya. Tamatkan satu rakaat lagi sendiri. Yang ini. Itu masing-masing, Ustaz. Enggak, bersama-sama. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, salah satunya saja, biasanya yang tengah. Kan biasanya kalau itu kan siang kan kalau perang kan berarti kan sir. Iya. Tapi kalaupun tidak baca masing-masing tetap karena imam ada. Ya. Ya. Tamatkan masing-masing. Imam tetap berdiri tetap begini. Ngapa tangannya belakang jangan turun. Ya. Ya. Masing-masing terus ruku. Ruku. Yang bukan yang belakang jangan. Belum, yang maksudnya belakang imam ini. Oh, ini. Iya. Oh, ini. Iya, ini. Oh. Ulangi lagi. Saya harus berdiri kalau gini caranya. Tinggalkan. Baik. Nah, putar. Menghadap sana, putarnya menghadap sana, jangan menghadap saya. Buat apa saya? Nah, baik. Ini ya. Takbir aja pertama. Allahu Akbar. Nah, anggap sudah selesai baca Fatihah dan surat, ruku. Allahu Akbar. Iktidal. Ya Allah, innaa ilaihi. Nah, terus sujud. Allahu Akbar. Nah. Duduk dan terus sujud. Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Ya, terus imam berdiri. Ya. Allahu Akbar. Nah, imam berdiri jangan baca apa-apa dulu. Ya hanya berdiri saja. Kemudian yang ini selesaikan satu rakaat lagi. Sendiri. Ya, masing-masing. Kemudian ya ruku. Ruku. Itidal, yang belakang jangan dulu. Dia masih menghadap musuh sana. Oh, tapi posisinya begini atau gimana? Enggak, posisinya menghadap bawa senjata. Terus sujud. Ada yang membantu, guys. Hah? Anggap aja masing-masing. Terus. Nanti juga akan dengan tersendirinya itu apa namanya? Terus sujud. Sujud. Terus tahiyat. Tahiyat. Salam. Salam. Nah, ini mundur menghadap musuh, yang ini maju ke sini. Cara mundur ya, Ustaz. Biasa saja kalau mundur kan udah selesai sholat. Ini juga belum sholat, ya biasa saja. Belum sholat, mereka belum sholat. Nah, terus kalian menghadap musuh, yang ini maju. Oh, ini belum sholat. Belum sholat, ini belum sholat, jaga. Ya. Nah, yang ini baru masuk sholat. Ya, takbir. Belum. Nah, jadi setelah itu, setelah imam memperkirakan mereka sudah selesai apa, selesai baca Fatihah dan surat, lalu ruku. Allah. Nah, madap musuh, musuhnya di sana. Ya. Allah Akbar. Terus? Allah Akbar. Nah, yang ini berdiri, tamatkan lagi satu rakaat. Berdiri. Nah, tamatkan satu rakaat. Ruku seperti biasa. Tamatkan. Ya. Lebih baik di komando sama yang di tengah ya. Nah, setelah itu imam memperkirakan mereka selesai tahiyat, baru salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takbir dimulai dengan kelompok pertama, salamnya dimulai dengan kelompok yang kedua. Itu untuk sholat khauf kalau musuhnya ada di belakang kiblat. Kalau musuhnya ada di depan kiblat, tata caranya lain lagi. Berdiri semuanya. Kalau 3 rakaat gimana, Ustaz? Kenapa? 2 rakaat, ada 2 ini cek. Kenapa? 2. Jarang sholat khauf itu ketika sudah gelap. Zuhur asar biasanya kan perang tuh begitu ya, jarang ketika sedang ini. Baik, sekarang kalau sepertinya musuhnya ada di hadapan kiblat, maka semuanya bersof ya, 2 sof gitu ya, buat 2 sof seperti tadi. Sama tata caranya adalah takbir sama-sama ya, ya takbir. Allahu Akbar. Imam belum takbir, kalau udah takbir duluan. Ulangi. Ya. Allahu Akbar. Nah. Ya, terus. Nah, tata caranya adalah begini. Ya. Ruku. Semuanya ruku. Itidal, semuanya itidal. Nah, ketika sujud, yang sujud hanya yang di depan saja. Yang belakang jangan sujud dulu. Ya, sujud. Allahu Akbar. Ya, terus? Allah. Ya. Terus? Allah. Ya. Terus? Allah. Nah, imam tunggu dulu yang belakang sujud. Ya, yang belakang sujud. Kalau matanya ke bawah atau lurus tadi? Hadap ke depan. Iya. Ya, terus. Baik imam maupun makmum. Kalau imam tetap ya. Nah, terus berdiri. Nah, setelah berdiri, maka gantian. Yang depan maju ke depan, yang belakang maju ke depan, depan ke belakang. Nah. Atur-atur sajalah. Ya, atur-atur. Tanpa harus melihat ke belakang. Nah, begitu. Sholat tadi seperti tadi. Ya. Allah. Yang belakang, ya, tetap. Tuh. Nah. Sekarang seperti tadi, ini yang sujud, yang belakang jangan. Ya, terus. Allahu Akbar. Ya, ini nunggu. Allahu Akbar. Nunggu sambil melihat ke musuh. Allahu Akbar. Senjatanya pegang. Allahu Akbar. Nah, ini baru sujud. Baru ya, sujud. Terus. Jadi imam nunggu sampai mereka selesai tahiyat. Tak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dua tata cara sholat khauf kalau di perjalanan, ya. Dan dianggapnya bahwa sholatnya itu hanyalah sholat yang 4 rakaat, ya, karena jarang sekali peperangan terjadi ketika gelap karena tidak terlihat, ya. Sudah paham ya? Dengan praktek insya Allah paham. Dan untuk perempuan biasanya tidak ada sholat khauf. Kenapa? Ya, karena kan perempuan jarang sekali maju ke medan perang. Dan jihadnya adalah apa? Berangkat haji. Ya, berangkat haji. Itu kalau sholatnya safar. Kita lihat yang ketiga. Sifatuha fil hadar. Sholat khauf ketika hadar, yaitu kalau bukan di perjalanan. Sepertinya apa? Sepertinya musuh datang menyerang. Seperti orang-orang di mana? Di Suriah. Ya, musuhnya datang menyerang contohnya. Nah, mereka sedang peperangan, mereka harus sholat. Wa in kana al-qitalu fil hadari haitsu la qasra lis-shalah. Jika sholatnya itu di tempat sendiri sehingga tidak ada waktu, tidak ada untuk mengqasar sholat. Shalatut ta'ifa al-ula rakataini ma'al imam wa rakataini wahdaha wal imamu qa'imun. Jadi tata caranya mirip yang tadi, bedanya apa? Bedanya bahwa kalau tadi satu rakaat selesaikan sendiri. Kalau sepertinya sholatnya di tempat masing-masing, dua rakaat dengan imam, dua rakaat selesaikan sendiri. Dan imam tetap berdiri. Dan setelah itu baru masuk yang kedua. Ya. Dua rakaat bersama imam, lalu imam duduk, yang dua lagi selesaikan sendiri, lalu salam bersama imam. Saya pahami? Sama. Itu kalau sepertinya musuhnya di belakang. Kalau musuhnya di depan, sama juga seperti tadi. Sudah dua rakaat bergantian. Ya, seperti itu. Karena apa? 4 rakaat, ya. Baik. Kemudian bagaimana kalau 3 rakaat? 3 rakaat, maka yang kelompok pertama selesaikan bersama imam. 2 rakaat selesaikan 1 rakaat, kemudian kelompok kedua 1 rakaat bersama imam, selesaikan 2 rakaat bersama imam. Ya. Sendiri. Kok imam lagi? Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa mesti pakai sholat khauf? Sudah aja lah sholat masing-masing saja. Ini kelompok ini dengan ini imamnya, dan kelompok ini imamnya. Kenapa tidak demikian? Dijawab oleh Syekh Saleh Al-Munajjid bahwa untuk menjaga keutuhan pasukan, bahwasanya hanya ada satu komando. Kalau dibagi-bagi berarti banyak komando. Sedangkan Islam tidak membolehkan seperti itu. Satu komandan, komandan saja. Makanya yang jadi komandan itu harus orang yang bisa menjadi imam sholat. Dan idealnya dalam Islam yang namanya kepala negara adalah yang menjadi imam dan khotib Jumat di masjid raya negara. Kalau di kita mungkin Istiqlal, ya. Jadi idealnya adalah kepala negara itu adalah yang menjadi khotib di Istiqlal. Kalau sepertinya Bandung, ya berarti Masjid Agung Bandung. Tapi kalau di kota kita ini, waktu itu Bandung sekarang ini memang orangnya dia jago ceramah, ya. Cuman mungkin kalau untuk mengganti jadwal masa dia tiap hari, aturan kenegaraan di Indonesia belum memungkinkan. Ya, tapi setidaknya harus ada dalam satu tahun itu dia berapa kali menjadi khotib di mana? Di Masjid Raya Kota Bandung itu, ya, Masjid Agung. Karena itu idealnya. Makanya kalau kita lihat yang menjadi sejak zaman Umayyah, karena kan sejak zaman Umayyah itu Islam itu jadi apa? Jadi kerajaan. Ya, bukan lagi khilafah. Makanya khilafah itu cuma apa? Cuman sampai Al-Hasan bin Ali. Ketika Al-Hasan bin Ali itu menyerahkan kepada Muawiyah, Muawiyah maka sejak itu sudah menjadi apa? Muluk, ya, kerajaan, karena sudah menjadikan Yazid sebagai putra mahkota. Nah, kebiasaan raja-raja Islam zaman dulu, walaupun kadang sebut khilafah, kadang sebut sultan, apapun itu, ya, seperti di Turki itu bukan khilafah, itu Daulah Utsmaniyah, ya. Tapi apa namanya? Itu adalah kerajaan. Kenapa? Karena buktinya Mesir tidak tergantung ke sana. Hijaz juga tidak ke sana. Daerah Afrika Utara juga tidak. Indonesia juga tidak. Ya. Kalau khilafah itu harus mencakup semuanya. Maka khilafah yang sebenarnya itu adalah masa apa? Pada masa siapa? Umayyah. Bukan. Kerajaan Islam yang benar-benar menyatukan seluruh umat hanya pada masa Umayyah. Tapi sayang tidak sampai 100 tahun. Ya. Daulah Umayyah. Yaitu apa? Hanya satu raja untuk seluruh umat Islam. Abbasiyah sudah terpecah. Kenapa? Buktinya di Andalusia itu tetap Umayyah. Ya. Kemudian itu Abbasiyah yang pertama. Abbasiyah fase kedua lebih hancur lagi, jadi boneka Persia. Ya. Boneka Mamalik dan sudahlah, sedih kalau cerita. Kita kembali. Makanya kalau kebiasaan kerajaan-kerajaan dulu bahwa mereka mempersiapkan anak-anaknya itu apa? Dengan privat, dengan guru agama. Dari kecil, agar apa? Agar ketika mereka menggantikan jadi raja atau jadi sultan, itu jadi orang yang bisa berijtihad. Ya, bisa berijtihad. Dan bukan hanya bisa ceramah. Kalau hanya LC ya langsung ceramah semua juga bisa. Ya. Walaupun omong kosong isinya mungkin. Tapi ini bisa berijtihad, makanya bisa munakosyah dengan para ulama. Punya ulama, ada ulama itu untuk apa? Untuk pembanding atau untuk meluruskan pendapatnya. Tapi nanti dia bermunakosyah, dia punya dalil juga. Ya. Itu sempurna ya. Tapi jika tidak, paling tidak punya ilmu dalam mengatur negara. Kenapa? Karena kalau hanya punya ilmu agama saja tidak bisa mengatur negara, ya hancur negara ya, karena tidak pada tempatnya. Kemudian kita lihat yang keempat. Arabia. Idza lam yumkinu qismatul jaisi listidadil qitali. Jika tidak mungkin tentara itu atau pasukan itu dibagi-bagi seperti tadi, bagi dua ya. Karena apa? Karena perang sedang sengit-sengitnya. Idza staddal qitalu wa lam tumkinu qismatul jaisi sallu furada ala ayyi halin kanu. Maka jika tidak bisa dibagi pasukan, mereka sholat furoda masing-masing sendiri-sendiri, sholat fardiyah, ya, sholat sendiri-sendiri. Alahai halin kanu, bagaimanapun kondisinya, ya, musyatan, baik sedang sambil jalan bawa senjata sholat, ya, aurukbanan atau sambil apa namanya naik kuda, naik kendaraan, sholat di situ, sambil nyetir pun sholat. Kalau dalam keperangan tidak mungkin apa? Tidak mungkin disatukan, ya, karena perang sedang sengitnya, sedangkan waktu sholat sudah masuk, ya. Maka apa namanya, sambil nyetir tank, panser, sambil membidik pesawat musuh, sholatlah, ya, masing-masing. Lil qiblati aw li ghairiha, baik menghadap kiblat ataupun tidak. Kenapa? Karena kalau seperti kiblatnya di sana, musuhnya di sana, itu namanya minta ditembak. Ya. Atau musuhnya di sana, kiblat di sana. Sama juga. Ya. Kalau mungkin menghadap kiblat, jika tidak mungkin maka tidak perlu. Yumi'una ima'an, dengan apa? Memberikan isyarat. Anggukan saja ya. Contoh sambil jalan, ini pegang senjata sambil membidik pakai SS ya. Tahu SS? SS itu senjatanya TNI, lebih canggih daripada M16 buatan Pindad. Ya, senjata serbu SS2. Itu yang dipakai oleh TNI menang setiap tahun lomba menembak dunia. Dan baru-baru ini juga baru menang lagi. Ya. TNI mendapatkan berapa? 23 atau 32 trofi ya. Di bawahnya Thailand 2 trofi apa maksudnya? Jauh ya. bahkan sampai tentara Australia, tentara Amerika nggak usah minta dibongkar, jangan-jangan itu namanya mau apa, mengambil rahasianya. Nah, sambil pegang SS, waktu sholat ya sudah pegang, tapi sholat tetap baca Fatihah, kemudian setelah itu baca surat, ya. Ketika mau ruku, tinggal begini saja, ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Cukup itu saja, tidak perlu sujud. Ya, tidak perlu. Karena sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, maka sambil rijal di sini bukan laki-laki, tapi kalau berjalan kaki. Ya, aw rukbana atau sambil menunggang. Makanya kenapa disebut rajulun? Karena dari rijlun, banyak jalan keluar, tidak di rumah saja, cari nafkah. Kenapa imro'atun? Dari mir'atun, banyak lihat cermin perempuan, ya, banyak lihat cermin. Maka kalau seperti ada laki-laki sering lihat cermin, itu sudah terbalik dunia, ya. Apalagi cuman buat pakai masker, laki-laki pakai masker, ya. Boleh sih, tapi ya jangan kebangetan lah, ya, sampai itu yang jadi utama. Wa in kanu aktsaru min dzalika falyusalli qiyaman. Dan Nabi SAW bersabda, jika lebih dari itu, maka hendaklah mereka sholat sambil berdiri, wa rukbanan atau sambil menunggang. Di sini menunggang kuda atau apapun kendaraannya, ya. Waman akhtar min dhalika, maksud lebih dari itu adalah idha kathural khawfu, jika ketakutan itu semakin banyak, wahtadamatil ma'rakatu, dan peperangan semakin sengit, wahtalatu bil'adu, dan mereka sudah apa namanya, sudah bercampur dengan musuh. Kalau sekarang mungkin susah ya, seperti itu, ya. Kenapa? Karena kan jarak jauh. Sekarang ini kebanyakan perangnya perang pengecut, sambil sembunyi tembak, ya. Kalau dulu kan yang itu hanya para pemanah dengan tukang tombak, itu pun kan jaraknya paling berapa, ya. Kecuali kalau yang pernah saya tahu, panah itu ada yang bisa sampai 200 meter dan tepat. Cuman kalau antum mencoba untuk menariknya, ya, insya Allah kalau tak belum pernah menarik busur seperti itu akan lepas bahu, karena saking kerasnya. Bentuk busurnya kalau tidak dipasang melengkung begini. Ya, melengkung begini bentuk busurnya. Nanti kalau sepertinya dipasang akan melengkung begini sebaliknya. Bayangkan bagaimana membalikannya itu. Karena tarikan, kuatan tarikannya sekitar 150 pounds atau sekitar 70 kg berat tarikan ini. Ya, silakan saja lah coba. Tapi saya tidak tanggung jawab. Kemudian at-talibul aduwi awil haribu minhu. Nah, sekarang yang kelima, orang yang mengejar musuh atau orang yang lari dari musuh. Man talaba aduwan yakhsha fawatahu. Barang siapa yang mengejar musuh dan khawatir musuhnya menghilang atau keburu tidak terlihat, atolabahu aduun atau dia dikejar musuh, yaksha ayyad firobihi, dan takut tertangkap, shalla ala ayyi halin kana, maka salatlah dalam kondisi apapun, masyian aw sa'yan ilal qiblati aw ghairiha, baik dia sedang jalan ataupun sambil berlari. Bayang ya, salat sambil berlari, ya. Tapi demikianlah, ya. Baik menghadap kiblat ataupun tidak. Ini tentu bagi orang-orang terlatih, ya. Karena orang tidak terlatih, jangankan sambil sholat, coba berlari sambil nelpon saja bisa nggak? Habis nafasnya, ya. Wahakadha kullu man khafa ala nafsihi min insanin aw hayawanin aw ghairihima. Demikianlah, ya. Semua yang takut atau khawatir atas keselamatan dirinya sendiri baik khawatir dari kejaran manusia ataupun khawatir dari kejaran binatang atau selainnya. Kalau dari kejaran hantu, hantu tuh yang kalian kejar, bukan karena dikejar hantu. Ya, kejar suster ngesot, Ustaz. Saya ulangi lagi, berapa kecepatan suster ngesot, ya, dibandingkan dengan suster naik NMAX. Ya. Sholat sholat al khawfi bihasabi halih, maka hendaklah dia sholat khawf sesuai dengan keadaannya. Tapi ini memang akan sangat jarang ya kalau dikejar binatang. Ya. Dikejar binatang emang berapa lama? Entah binatangnya bosan mengejar, entah kitanya tertangkap binatang. Ya kan? Contohnya dikejar anjing. Entah anjingnya sudah bosan ngejar, anjing sudah selesai gitu kan. Atau kitanya sudah keburu digigit anjing. Apalagi kejar macan. Biasanya kalau kejar macan itu kitanya sudah tidak sempat dengar lagi azan ya. Tapi sudah disolatkan kalau ada yang sisa. Wa yashhadu li hadhil mas'alah. Nah, yang menjadi dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum farijan aw rukbana. Jadi kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ini menjadi dalil umum, siapapun yang merasa takut maka salatlah, baik secara secara berjalan ataupun sambil menunggang apapun. Dan juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Anis radhiyallahu anhu, di mana dia diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengejar Al-Hudzali. Faqala, maka Abdullah bin Anis itu berkata, atau Unais, lamma khiftu, ketika aku takut, ayyakuna baini wa bainahu ma yu'akhiru shalah, ketika aku takut ya, jarak antara diriku dan dirinya, ya karena kan untuk mengejar ya, takut kalau sholat itu, kalau terus mengejar, sholatnya akan tertinggal, maksudnya akan habis waktunya. Fantolaqtu amshi, maka aku berjalan. Wa ana usolli, sedangkan aku sambil sholat. Wa umu ima an nahwahu, maka aku memberikan isyarat ke arah mana? Ke arah musuh yang dikejar, tentunya. Ya, tidak perlu kalau musuh kejar ke sana, kita gini dulu. Tidak perlu, ya. Falamma danautu minhu, ketika aku sudah dekat, dan selanjutnya. Silakan cari hadisnya riwayat Abu Dawud. Nah, itu sholat khauf sudah selesai. Kita lanjutkan kepada sholat yang diantara kita itu merupakan waktu yang paling pas untuk tidur. Sholat apa itu? Salat Jumat ya. Al-Madatul Ashirah, materi yang ke-10 fi salatil Jumat, tentang salat Jumat. Hukumnya salatul Jumu'ati wajibah, salat Jumat itu wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salatil Jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya. Silahkan lihat terjemahannya masing-masing. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna qawmun an wada'ihimul jumu'at, hendaklah kaum-kaum itu menghentikan perbuatan mereka meninggalkan salat Jumat. Aula yahtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah segel hati-hati mereka. Summa la yakunanna minal ghafilin, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Jadi kalau orang sudah suka meninggalkan salat Jumat, akan disegel hatinya sehingga menjadi orang-orang yang lalai. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'ah." Jumat itu yang wajib atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan. Pertama, abdun mamluk, yaitu hamba sahaya. Dan sekarang sudah tidak ada ya. aw imratun atau perempuan, kalau sepertinya ada laki-laki, berikan hadiah mukena warna ya. Asabiyun atau anak yang belum baligh. Kemudian aw maridun. Marid ini orang sakit yang tidak bisa berangkat Jumat. Tapi kalau hanya sekedar sakit mata, tidak. Sakit apa? Sariawan, Ustaz. Sariawan. Apa hubungannya dengan jumatan? Ya, apalagi sakitnya rorombehan. Apa rorombehan itu? Pecah-pecah kaki ya. Saya enggak sadar jumat kenapa? Malu, Ustaz, sama ini belakang pas apa? Pas sujud kelihatan kaki saya pecah. Tampol ya. Jadi sakit di sini adalah sakit yang memang menyebabkan dia tidak bisa berangkat sholat Jumat. Selama masih tidak berangkat sholat Jumat, maka wajib untuk sholat Jumat walaupun sholatnya duduk, walaupun melaksanakan rukunnya tidak sempurna. Contoh orang yang patah kakinya, ketika sujud mungkin hanya satu tangan yang pakai sujud, tidak sempurna, boleh, boleh. Ya. Atau orang yang sedang bengkak lututnya, dia tidak bisa sujud, tidak bisa ruku, maka sujudnya dia duduk di kursi, boleh, boleh. Yang jelas selama bisa berangkat untuk sholat Jumat, maka lah, dan sholat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tsanian al-hikmatu fi masyarakat, hikmah disyariatkan sholat Jumat. Minal hikam allati syuri'at laha sholatul Jumat, diantara hikmah disyariatkan sholat Jumat, al mukallafin al qadirin ala tahammul mas'uliyat ahli balad wa ahli qaryah, yaitu mengumpulkan para mukallaf yang mampu untuk memikul tanggung jawab di sebuah tempat atau sebuah negeri. Awwala kulli usbu'in, setiap awal minggu, karena kalau di dalam Islam hari itu dimulai dari Sabtu, ya, karena liburnya hari Jumat. Fi makanin wahid, kan setiap awal minggu di mana di satu tempat. Ditalaqqi kullama yajiddu wa yahrat, untuk mendapatkan atau menerima hal-hal yang baru dari keputusan-keputusan. Wa bayanat, dan juga keterangan-keterangan dari imam muslimin dan khalifahnya. Khalifahnya di sini adalah para imam yang ditunjuk oleh siapa? Oleh imam, ya, oleh pemimpin. Fima yata'allaqu bi islahi dinihim wa dunyahum, terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia dan agama mereka. Kemudian yang kedua, wal yasma'u min at-targhibi wa tarhibi wal wa'id, mendengarkan targhib wa tarhib. Targhib itu adalah ajakan, tarhib adalah ancaman. Kemudian janji dan juga ya, ma yahmiluhum 'ala an-nuhudi biwajibatihi, mereka mau mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka. Wa yusa'iduhum 'ala al-qiyam biha, dan juga membantu mereka untuk melaksanakannya. Fi nasyatin, dengan semangat. Jazmin dan wahazmin, dan juga dengan tekad kuat. Tualal usbu', sepanjang minggu atau selama satu minggu. Tentu ini bagi orang yang sholat Jumatnya mendengarkan. Kalau pas khutbah Jumatnya itu ya, by fever. Jadi hanya dengar imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tidak dengar apa-apa lagi. Dengar-dengar apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya dengar qomat. Itu tidak dapat apa-apa. Ya. Tadi yang khutbah siapa? Lihat khatib naik mimbar saja sudah remang-remang. Ya. Sudah berkabut. Ya, ada dua begitu danda khatibnya. Karena matanya sudah berair. Dan itu tidak ingat apalagi isinya. Ya, jangan seperti itu. Wa tabdu hikmatu amilina min khilali syurutil jumu'ati wa khasa'isiha. Dan hikmah ini nampak bagi orang yang bukan syarat-syarat dan kekhususan. Id min syurutiha, karena diantara syarat salat Jumat itu adalah apa? Al-qaryatu, yaitu di satu pemukiman. Ya, di pemukiman. Kemudian wal jama'atu, jamaah. Ketiga, al masjidu wa tauhiduhu, di masjid dan disatukan. Makanya ada masjid jami'. Kan jami', kalau masjid ke masjid jami' berarti shala yang tidak di salat Jumat di sana. Cuman kalau namanya itu sudah susah. Kenapa? Masjidnya kecil, disatukan enggak muat. Ya, apalagi daerah saya. Sepanjang saya itu ke belakang, itu ada belum yang masuk-masuk gangnya. Itu pas yang jalan saja. 6 masjid. Ya. Satukan tidak muat. Ya. Dan memang penuhnya hanya Jumat saja. Setelah Jumat ya satu sof, ya setengah. Itu fenomena di mana-mana. Kemudian wal khutbatu wa kaunuha min al khalifah awil wali. Khutbah itu hendaknya dari khalifah pimpinan negara, atau dari wali, atau dari gubernurnya, atau dari wali kotanya, atau dari RT-nya, dari RW-nya, ya. Saya ada mengenal satu RW di daerah Cibenying, ya, daerah Cibenying Cadas, itu memang jin jadi khotib Jumat. Bahkan kalau subuh dia jadi khotib, jadi apa, jadi imam, kemudian ada tausiah. Ada RW yang seperti itu, tapi itu jarang sekali, ya. Seharusnya lebih banyak seperti itu. Wa tahrimil kalami athnaiha, dan juga diharamkan bicara ketika khutbah Jumat, apalagi ketika sholat Jumat, ya. Wa kusukutiha anil abdi wal mar'ati wassabi wal marid, dan tidak diwajibkan kepada hamba perempuan, anak yang belum balig, dan orang sakit. Di anna taklifaha ulai ghairu tam, karena kewajiban mereka, yaitu yang 4 tadi, belum sempurna atau tidak sempurna. Walaisa biqadirina al-qiyam bima qadiruna bihi 'ala al-mimbari min ma'sarati wa takalif. Kenapa? Perempuan, hamba, anak belum balig, dan orang sakit, mungkin ya mereka tidak mampu melaksanakan semua yang diperintahkan ketika di atas mimbar. Perempuan batas, apalagi sudah jadi suami orang, ya, itu harus izin suami. Hamba izin majikannya. Anak yang belum balig harus izin orang tuanya. Orang sakit harus izin dokternya, penyakitnya. Penyakit kamu tinggal dulu ya, saya pergi. Gak bisa ya, terbatas. Salitan fadlu yaumiha, keutamaan harinya, itu hari Jumat. Yaumul Jumati yaumun fadilun wa azimun. Hari Jumat adalah hari yang utama dan yang agung. Min khairi ayyamid dunya, termasuk hari terbaik dunia. Qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hari Jumat, khairu yaumin tala'at asy-syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihi salam. Di hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi udkhilat jannah. Itu dimasukkan. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari itu dikeluarkan. Berarti cuma seminggu ya di surga. Ya enggak? Kata siapa? Memangnya kalau saat Jumat ke Jumat itu berarti satu minggu? Ngarang. Ya. Wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan Jumat tidak akan, hari kiamat tidak akan datang kecuali pada hari Jumat. Fayanzama wa yata'zimillahi lahu. Maka kita hendaknya mengagungkan hari Jumat karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengagungkannya. fayuktsaru fihi minas shalihat, pada hari Jumat itu hendaknya banyak dilakukan amal-amal saleh. Kalaupun di pondok hari Jumat biasanya diperbanyak apa namanya? Banyak nyuci baju. Kalau di pondok-pondok, karena selain hari Jumat tidak sempat. Ya. Lalu apakah bisa beramal soleh sambil nyuci baju? Ya bisa. Sambil berzikir kan? Sambil merojaah hafalan bisa itu. Wa yubta'adu fihi jami'i sayyi'at, dan juga dijauhi semua keburukan-keburukan pada hari Jumat. Rabi'an adabuha wa main bagi ayyuta yaumiha. Keempat, adab-adab salat Jumat dengan apa yang lakukan pada hari itu. Awalan al-iqtisalu ala kulli man yahduruha. Nanti Jumat bagi yang akan menghadiri salat Jumat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi. Makanya hari Jumat itu sebagian ulama mewajibkan untuk mandi, mandi janabah, baik dengan alasan ataupun tanpa alasan. Tentu yang alasan adalah yang sudah berkeluarga. Kalau yang tanpa alasan, ada alasan juga, yaitu apa? Mau hari, mau sholat Jumat, alasannya, ya. Jangan dulu ini, jangan dulu apa? Sekesel. Yang kedua, labsu nadhifi thiyab, memakai pakaian yang bersih. Wa masu thayyib, dan memakai parfum. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ah. Setiap hendaknya wajib untuk mandi hari Jumat. Wa yalbisu min sholihi thiyabihi, dan memakai pakaian yang terbagusnya atau pakaian. Kanalah thayyibun masaminhu, jika dia punya parfum maka pakailah, ya usapkan. Jangan kita pakai hari Jumat contohnya pakai kaos oblong, ya, yang kalau kita ketemu dosen pun enggak berani. Antum pakai pakaian yang enggak berani ketemu dosen, jangan kemudian pakai untuk salat Jumat, ya. Kaos oblong tulisan Iron Maiden atau tulisan Monster atau tulisan belakangnya itu seperti kaos-kaos yang epic gitu, ya, tulisannya belakangnya ini kaos aku. Orang yang sholat Allahu Akbar baca itu kesel kan, ngapain tulis-tulis, aku juga tahu gitu, ya. Atau di belakangnya iklan, ya, aku orang ganteng dan masih jomblo, coba tulisan belakangnya kan kesel orang yang belakangnya, emang lu aja yang ganteng katanya nggak, jadi orang belakang sholatnya tidak khusyuk. Maka lebih ketika sholat, kalau sholat berjamaah jangan sampai memakai baju yang belakangnya bercorak. Sehingga apa? Mengganggu orang di belakangnya. Karena pasti akan terganggu melihat. Perlu begitu ya, kecil-kecil dan menarik. Jadi, ya, jangan. Apalagi ya, gambar makhluk bernyawa. Apalagi foto sendiri di situ di sablon. Ya, kenapa? Karena sedang promosi jadi ketua BEM, ya. Tak segitunya kali ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, at-tabkir ilaiha. Apa bedanya tabkir dengan bikr? Kalau yang paham ya, yang tidak paham tanya yang paham. At-tabkir ilaiha, bersegera mendatanginya. Ai azhhab ilaiha qabla dukhuli waqtiha bi zaman, yaitu datang ke masjid, ya, sebelum waktunya beberapa saat. Maksudnya itu kalau sepertinya salat sekarang kan 11:30 lebih sedikit, ya. Lebih 6, 11:30. Maka jam 11 itu minimal sudah ada di masjid, walaupun banyak juga masjid jam 11 ditutup. Ya. Tapi terus, ini juga buka terus. Ya, datang ke sini, jajah tuh sop pertama, ya. Kecuali yang di belakang imam, boleh menjajah situ kalau sepertinya bacaannya bagus, ya. Dan tahsinya bagus, bagus. Boleh, kalau tidak jangan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man iktasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah. Nah ini dia. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah, thumma raha fis sa'adil ula, dan dia datang pada waktu yang pertama, fa'an faka'annama qarraba badanatan, maka dia bagaikan berkurban dengan unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba barqarah. Barang siapa yang datang pada waktu yang kedua, maka akan berkurban satu sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Barang siapa yang datang pada maka dia bagaikan berkurban dengan kambing kabsyah yang tanduknya sudah besar. Kabsyah itu ya, kambing kabsyah kalau antum tahu, ekornya saja itu bisa sampai 5 kilo. Ya, bisa sampai 5 kilo itu. Enak disate. Jadi lapar. Wa bisa arabi'a fa kana maqrab dajjalan, barang siapa datang tempat maka dia bagaikan berkumpul dengan satu ekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa kana qarba baydatan, dan datang pada waktu kelima dia bagaikan satu ekor. Satu telur. Fa idza kharajal imamu, dan jika imam keluar, maksudnya ketika naik mimbar, hadratil malaikatu istami'una dzikra, maka malaikat berbalik untuk mendengarkan zikir, yaitu mendengarkan khutbah. Jadi apa? Yang datang setelah imam naik mimbar itu tidak ada pahalanya, hanya menggugurkan kewajiban Jumat saja. Rugi tidak? Banget ruginya, ya. Masih mending telur daripada tidak ada sama sekali. Yang keempat, salatu matayassar min nafilah 'inda dukhulil masjid, yaitu salat sunnah yang dimudahkan baginya ketika masuk ke masjid. Arba ruka'atin, baik 4 rakaat ataupun lebih. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghtasilu rajul jum'ati, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Wa tatahharu bima stata'a min tuhrin, dan kemudian bersuci semampunya. Wa yadhanu min duhni, dan kemudian memakai minyak, maksudnya rambutnya diminyaki, ya. Aw yamussu min thayyibin, atau memakai parfum, ya. Min thayyibi baitihi, parfum yang ada di rumah. Summa yaruha ila al-masjid fala yufarriqu baina itsnain, kemudian dia pergi ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang. Jadi ini dua orang sengaja masuk ke dalamnya, memisahkan. Itu namanya ya wajar. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat kewajibannya. Yusitu lil imami, kemudian dia mendengarkan imam. Idza takallama, jika imam itu berbicara, illa ghufira lahu min al-jum'ati ila al-jum'ati al-ukhra, kecuali dia akan diampuni dari Jumat ke Jumat yang lain, ma lam yaghshal kaba'ir, selama dia tidak melakukan dosa besar. Kenapa? Karena kalau dosa besar itu harus bertaubat, ya. Ini dosa-dosa kecil saja. Tapi dosa kecil pun banyak. Yang banyak itu menjadi besar akhirnya kalau bertumpuk. Kemudian yang kelima, qat'ul kalami wal 'abtu bimasil hasa wa nahwaha. Hendaklah menghentikan pembicaraan dan juga bermain-main dengan tasbih, ya. Dan semisalnya, jika imam sudah naik mimbar, berdasarkan sabda Nabi SAW, idza qultal li sahibika yaumul jum'ati wal imamu yakhthur insit an faqad laghawt. Jika engkau bicara kepada teman engkau, kepada temanmu pada hari Jumat, ketika imam sedang apa? Sedang khutbah, diam. Maka sungguh sudah artinya sudah batal. Batal apa? Batal pahala Jumatnya, bukan Jumatnya yang batal. Ya. Wa qali dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masal hasa faqad lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang bermain-main dengan apa? Dengan maka dia sudah membatalkan sehingga tidak ada Jumat paginya. Di sini juga bukan batal Jumatnya, tapi batal pahalanya. Ya, bagaimana kalau sepertinya sambil megang-megang jenggot begini? Kalau hanya begininya nggak apa-apa, tapi kalau kemudian Bayangin sampai nyari kutu. Apalagi sampai main HP. Ya, itu sudah selesai itu. Atau baca buletin Jumat. Contoh buletin apa? Yang dulu Al-Islam. Sekarang namanya Al-Kepo, ya. Itu kalau ketemu antum bakar aja ya. Jangan sampai orang membacanya. Bahaya itu. Penghinaan terhadap asma Allah. Kenapa? Ada bismillahirrahmanirrahim di situ. Letakkan di lantai. Katanya membela tauhid. Tauhid dari mana? Dari Hong Kong. Ya. Kemudian idzal imamu yakhthubu shalla raqataini khafifataini tahiyatal masjid. Ketika dia masuk, imam sudah khatib, maka dia laksanakan dua salat tahiyatul masjid. Maksudnya salat tinggal itu adalah cuma baca aja Fatihah cukup, ya. Subhanallah azim satu kali, subhanallah satu kali, ya. Hanya rukun saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukum yawmul jum'ati wal imam yakhthub raka'ataini wa yatajawaz fihima." Salah seorang dari kalian masuk pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka salatlah dua rakaat dan bersegerakanlah, maksudnya dengan cepat. Tapi bukan seperti yang ekspres ya. Jangan salatnya pakai Ducati ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, nanti yang selanjutnya kita lanjutkan nanti ya, karena waktunya sudah tidak cukup. Yukrohu takhati riqal jalisin, dimakruhkan untuk melewati pundak-pundak orang yang duduk. Watafriqa bainahum, atau memisah begini, lewat ya, atau begini geser duduk di situ. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang beliau lihat melewati pundak-pundak orang, Nabi mengatakan ijlis faqad, duduklah karena kamu sudah menyakiti, sudah mengganggu. Antum ketika sedang duduk begini kan tiba-tiba ada terganggu enggak? Ganggu. Memang apalagi kalau di Arab ya. Hanya kepala kita jadikan sandaran. Lewat dia. Pernah sering. Apalagi kalau di Masjidil Haram ya. Kenapa? Karena banyaknya kebodohan umat. Dia merasa besar, ya, lewat kita, dia sini kepala saya, ini kepala orang, nih, lewat aja, masya Allah, ya. Kadang seperti itu, ya, walaupun tidak sering di Mesir, tapi kalau di Masjidil Haram, kalau ketika sedang haji atau mungkin sedang umroh ini ya, umroh banyak demikian, karena banyak orang bodoh yang tidak tahu kalau itu adalah makruh, ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Fala yufarriqu baina itsnaini," dan janganlah memisahkan dua orang. Taib ikhwati fillah. Tapi tanggung ya. Kita tempatkan sampai 11. Kedelapan, yahrumul bai'u syira'u 'inda nida'illaha. Haram hukumnya jual beli ketika sudah azan, azan Jumat. Ya, sampai kapan? Sampai selesai salat Jumat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fadzkurillahi wa dzarul bai'." Cepatlah datang salat, tinggalkan. Ya. 9, yustahabbu qira'atu suratul kahfi. Disunahkan baca surat Kahfi pada malamnya atau pada harinya. Yaitu contohnya maghrib Kamis, maghrib itu sudah di, atau sampai kepada sebelum maghrib hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man qara'a surat al-kahfi fi yawmi jum'ati adha'alahu min nuri ma baina jum'atani." Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka diberikan cahaya, apa, dia akan diterangi cahaya di antara dua Jumat. Maksudnya di sini cahaya ini bisa cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya petunjuk Subhanahu wa taala. Ya. Yang kesepuluh, iktaru min salawati wassalami ala Rasulillah SAW. Banyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW berdasarkan sabdanya, "Akthiru 'ala minas salati yaumal jum'ati wa lailatul jum'ah." banyak berbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa melakukannya, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Aku akan menjadi saksi dan memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Apa sih yang membuat kita malas untuk mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-11, al-iktaru minad du'ai yaumaha, memperbanyak doa pada harinya, yaitu mulai subuh sampai asar sebelum maghrib. Ya. Di anna bihi sa'ata ijabah, di hari Jumat itu ada waktu yang dikabulkan doa. Man shadafa istajaballahu lahu wa atahu ma sa'ala, jika bertepatan dengannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dan memberikan apa yang Rasulullah SAW bersabda, inna fi yaumil jum'ati lasa'ah. Sungguhnya pada hari Jumat itu ada satu ayyufiqu hadir muslimun yas'alullah azza wa jalla fiha khairan illa Allahu iya. Jadi tidak ada seorang hamba yang muslim meminta Allah Subhanahu wa taala dalamnya suatu kebaikan kecuali akan diberikannya. Jadi contohnya antum kalau sudah mampu atau sudah tidak tahan pada Jumat, doalah ya, Allahumma zawijni zawjatan rihatan wa bikran. Nah, contohnya begitu ya. Nah, kalau bertepatan maka akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa warada annaha ma baina khuruj al-imam ila fidghis shalah. Mengatakan bahwa antara imam sampai dia waqad qila annaha ba'da al-ashri, katakan juga adalah sebelum asar. Daripada tebak-tebakan lebih baik sepanjang Jumat ya, seminggu sekali cuman. Tapi jangan norak juga. Noraknya apa? Jumat ada waktu kuliah. Nah, dan dalam ruangan berdoa juga udah keras sih Allah. Kondisi sedang begini itu norak namanya. Tidak pada tempatnya. Baik, sampai di sini pembahasan kita yaitu tadi sholat khauf dengan sholat Jumat. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam, kalau ada pertanyaan foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan tidak bertepatan dengan Jumat di sini kan? Kita lagi sholat Jumat di sana. Oh, disediakan translate-nya. Ya. Di mana itu? Ada radionya gitu. Siaran radionya gitu. Ditulis misalkan frekuensi berapa gitu. Itu bahasa apa, Wallahu a'lam. Baik jangan ya. Takutnya itu termasuk kepada bermain-main dengan apa, dengan di dalam sholat. Jadi dengarkan sajalah ya. Karena kemungkinan itu ditujukan sholat Jumat. Ya. Lebih baik tinggalkan saja. Ya. Kalau anu. Ya. Tadi kan yang di depan pertama di belakang imam itu dia selesai duluan Ustaz dari imamnya. Apakah itu termasuk mendahului imam? Nabi yang ngajarkan. Kalau yang Nabi ngajarkan itu tidak bisa enggak apa. Seperti tadi kan Ustaz gerakannya banyak, satu maju nanti mundur apa gitu. Kalau sudah Nabi sudah mengajarkan, itu tidak perlu tanyakan lagi. Yang kedua terkait masalah ya dia maksudnya kalau di sholat Jumat di khutbah Jumat banyak orang tidur Ustaz. Nah, itu kan kita ada wudu tapi kita tidur. Nah itu kalau membatalkan wudu kita sambil wudu lagi atau gimana? Sebagai ulama menyebutkan bahwa sambilnya itu duduk, maka itu tidak membatalkan wudu. Kecuali kalau pas tidur kita terbangun terkejut karena sesuatu. Nah, itu yang masih duduk ya. Tapi kalau sama masih duduk, kalau tidak sambil terlentang pulas, nah itu baru batal wudunya. Allah Allah. Bagaimana jika berteman dengan orang-orang yang tidak pernah kajian, bahkan ada yang tidak berjibab? Ketika bersama mereka terkadang ada kemudorotan, bincang yang tidak penting, masih mereka menang dan lain-lain, apakah harus mendawahi atau bagaimana? Kalau tidak bisa mendawahi, maka jauhi. Ya, kalau tidak bisa mendawahi, jauhi. Kenapa? Karena namanya teman akan memberikan pengaruh. Kita tidak bisa memberikan pengaruh, maka kita akan pengaruhi. Itu saja. Ya, wallahu a'lam. Ya. Silakan tadi klarifikasi satu itu hari pertama. Enggak, karena kan Jumatnya ini kalau dalam hitungan di Arab itu ya di hari pertama itu Sabtu. Sabtu itu hari pertama kerja. Kecuali yang kalau sudah sekarang, nah ini masalah nih sebenarnya ya. Kalau yang dua hari libur itu ada perbedaan pendapat ini. Di Mesir dua hari libur itu adalah Jumat Sabtu, hari Ahad. Negara Teluk seperti di Kuwait kalau tidak salah, itu Kamis Jumat. Sabtu mulai masuk. Umum hari Jumat itu hari liburnya. Ya, nah, kalau kita menghitungnya seperti memang, ya, memang bahwa hari pertamanya hari Ahad, hari kerjanya. Ya, mulai hari kerjanya pertama kalau di Mesir, negara Teluk. Hari Sabtu, kenapa? Liburnya Kamis, Jumat. Dan itu cukup merepotkan ya. Ke Indonesia Sabtu, Ahad. Akhirnya dari Kamis sampai ini. Ya. Setelah ini yang minggu kemarin tuh ada pertanyaan yang jawab. Iya, apa itu pertanyaannya? Ada dua cara. Kita tunggu imam itu. Enggak, yang pertama adalah sholat bersama imam, kemudian kita duduk. Dan duduk nunggu sampai sholat imam selesai. Ya. Ada kertas lagi. Atau kita nunggu. Nunggu satu rakaat, tapi itu tidak disarankan kalau nunggu ya. Seperti itu. Itu jawaban dari para ulama seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Bagaimana bila kita melewati dua orang yang sedang di mata itu yang masih ada salah dikit? Masih ada salah dikit dilewati. Masih ada celah dikit. Lebih baik jangan lah, ya. Lebih baik jangan. Karena di celah itu kita kena, ya kan? Atau tidak? Ya. Apa? Ini pertanyaannya penting sekali ini. Pertanyaan pertama, hukum wanita menjenguk ikhwan yang sakit, baik itu tetangganya ataupun temannya. Jika tidak dikhawatirkan fitnah, maka itu boleh. Coba datang dengan mahramnya, bukan datang sendiri. Atau datang rombongan. Tapi kalau fitnah, walaupun rombongan, ikhwannya ini berperang. maka jangan. Ya. Wallahu a'lam. Ana ingin meyakinkan diri, celana bagi wanita dipakai rumah, ada ayah dan saudara perempuan tetap mendapat dosa tasyabbuh. Tergantung jenisnya. Celana itu dibilang tasyabbuh karena celana itu sekarang sudah pakaian yang umum laki-laki. Tapi kan ada celana yang memang model perempuan, seperti kulot atau apapun. Yang jelas jangan celananya itu memang modelnya tuh seperti orang kafir yang ngetren di orang kafir. Contohnya apa? Contohnya yang dirobek-robek, ya, atau yang ya antum lebih up to date daripada saya, ya, seperti itu. Atau pakai siruannya laki-laki. Nah, itu jelas ya, tersabunya kepada laki-laki. Tapi kalau tidak, tidak masalah. Dan juga ada mendapati perbedaan pendapat tentang aurat wanita terhadap mahram sesama wanita. Harusnya seperti apa? Bahwa sebenarnya sesama wanita itu adalah mahramnya sama dengan aurat kepada laki-laki. Yaitu apa? Yaitu boleh ter, boleh terlihat lengan sampai ya. Kemudian sampai ke lutut masih boleh. Begitu. Ya. Tapi bukan mahramnya kepada suami. Kenapa? Kalau mahramnya kepada suami, nothing. Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena bagi suami everything is okay. Ya. Dan antum jangan bayangkan. Ya, belum masanya. Silakan berdoa nanti hari Jumat, ya. Seperti itu. Adapun kepada perempuan yang non muslim, maka auratnya sama dengan kepada laki-laki non mahram. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, tidak ada lagi? Dua kan? Oh, ini satu lagi. Oh ya. Ana pernah membaca hadis tentang membaca Al-Kahfi di malam Jumat diberi cahaya antara dua. Bagaimana tafsirnya? Ada mengatakan tersebut jauhnya antara dia dan Ka'bah adalah cahaya di As-Sirat. Ya, memang di antara keterangan yang saya baca seperti itu. Ya. Itu adalah cahayanya cahaya di Siratul Mustaqim nantinya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Tidak ada. Satu pertanyaan lagi. Ya, baik. Alhamdulillah, sampai di sini mewasilkan untuk sore hari ini. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.